dalam durja. Habis waktumu dengan percuma, hati nelangsa, buat apa? Dansa yuk dansa, carilah temanmu yang sebaya. Apalagi dia yang kau cinta, jangan dicari yang tak ada. Asik dengan si dia, tancap kiri, terus kanan, asik. Dan ayo dansa, hari ini hari yang bahagia. Hari ini untuk sukaria, dansalah dansa, gembira. Sukaria.